Panggilan. Panggilan untuk nomor 42 atas nama Harry Potter. Selanjutnya, panggilan untuk nomor 23 atas nama Spider-Man. Maaf mbak, ini Spider-Man yang ke 1, 2, atau 3 ya? Saya Spider-Man 1. Oh, maaf. Salah panggil. Panggilan untuk nomor 23, Spider-Man 3. Sekali lagi, panggilan atas nama Spider-Man 3. Cuma di dunia Groovia, kita bebas memilih film yang kita suka dengan video on demand. Nikmati juga fitur pause, rewind, dan replay. Lewat triple play, speedy internet broadband, dan telepon rumah bebas biaya bulanan bisa langsung dinikmati. Hubungi Telkom 147 atau datang ke Plaza Telkom. Gabung di indahnya dunia Groovia. Indah.